bersama menolak keinginanmu. Berulang kali ku meminta putuskan tali perkawinan kita hanya karena nafsu ingin merubah hidupnya. Bila kau ingkari janji, hidup pas-pasan kau berubah. Engkau lupakan kasih dan sayangku. Mendung hitam menjelma, patahkan pohon cintaku. Sadar, memang aku sadar. Tapi malah engkau memaksa, kita memang harus berpisah. Hati hamba ini, Tuhan. Memang harus berpisah. Mungkin ini sudah takdir dari lahir. Sirnakanlah duka nestapa dan tabahkanlah hati hamba ini. Love.